بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أخواتي في الله صدريكو yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat wanita salihah, yang tentunya wanita salihah yang merupakan sebaik-baik perhiasan dunia memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita salihah yang telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu mereka adalah wanita-wanita yang bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebodohan pada dirinya. Dan itulah niat yang baik. Ketika seseorang hadir di majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'dilahu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah merupakan sesuatu yang tidak ada tandingannya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang bagus niatnya di dalam mencari ilmu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada Imam Ahmad, kaifa dzak ya Imam? Bagaimanakah niat yang baik ketika mempelajari ilmu, wahai Imam? Ketika kita ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka Imam Ahmad menjawab, yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa ghairihi. Engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Yaitu seorang hendaknya dia berniat, meniatkan untuk bisa mengangkat kejahilan dari dirinya. Dan setelah itu dia berniat untuk mengangkat kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada orang lain. Inilah niat yang baik. Ketika engkau hadir di majlis ilmu, setelah mengikhlaskan niatmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya thalabul ilmi adalah ibadah. Bahkan para ulama menerangkan, menuntut ilmu min afdalil ibadat, termasuk dari ibadah yang utama. yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayatnya Allah berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam makna i'lam, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ay ta'allam wafham, ketahuilah, yang bermakna pelajarilah dan pahamilah. Setelah engkau mempelajari satu ilmu dan memahami dengan baik. Nah, dan dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk mempelajari agama Allah. Dan tentunya perkara yang utama, perkara yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui adalah perkara tauhid. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah atau pelajarilah dan pahamilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Naam. Oleh karena itulah akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berusaha untuk selalu meluangkan waktumu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana yang telah disebutkan, apa yang ada pada para sahabiyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta waktu kepada Rasulullah agar Rasulullah mengajari mereka dalam urusan agama mereka. Sebagaimana para sahabat, sebagaimana para suami mereka selalu bersama Rasulullah mendapatkan ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabiyah menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meluangkan waktunya untuk mereka. Nah, demikianlah semangat yang ada pada para sahabiyah. Nah, di dalam mempelajari agama Allah untuk bisa mengerti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Kemuliaan yang kedua dari sifat yang harus dimiliki, yang ada pada wanita salihah, yaitu al-amalu bil-ilm, beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya. Setelah dia mengetahui suatu ilmu, tidak hanya sebatas pengetahuan untuknya, tidak hanya sebatas dicatat di dalam bukunya, tidak hanya dihafalkan di dalam hatinya, namun tentunya ilmu yang telah dipelajarinya, hendaknya dia berniat untuk bisa mengamalkannya dan berusaha dan berupaya untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Karena kata para ulama, al-ilmu adalah wasilah, wal-amalu ghayah. Ilmu adalah merupakan sarana, hanya merupakan sarana. Nah, dan adapun amalan, mengamalkan suatu ilmu yang telah kita ketahui adalah merupakan tujuan dari kita mempelajari ilmu. Puncak cita-cita ketika seorang duduk di majelis ilmu tidak hanya sebatas mengetahui ilmu tersebut, namun hendaknya dia berupaya, berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Nah, karena itulah tujuan dari mempelajari ilmu. Tujuannya adalah untuk diamalkan, bukan hanya sebatas pengetahuan. Nah, semata. Oleh karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sekian banyak menyebutkan tentang ciri orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu tentunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antara ayat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Asr, wal-Asr, wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Wal-Asr, demi masa Al-Asr, ayu al-waqt, ayu al-zaman, demi waktu, demi zaman. Dan pula yang menafsirkan Al-Asr itu waktu asrat Al-Asr. Nah, Wal-Asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan masa. Nah, dengan waktu, zaman. Setelah itu Allah melanjutkan ayatnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mereka benar-benar berada di dalam kerugian dan kebinasaan apabila mereka, kata Syekh Saleh Fauzan, "Naam. Idza dhayya'u hadha al-waqt al-thamin." Mereka seluruh manusia ini, mereka akan berada di dalam kerugian dan kebinasaan ketika mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Waktu yang telah Allah berikan di dunia ini. Kesempatan yang Allah berikan. Naam. Dan mereka, naam, menggunakan waktu tersebut pada perkara kemaksiatan kepada Allah dan pada perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Nah, demikianlah orang-orang yang merugi. Demikianlah orang-orang yang akan binasa dalam kehidupan dunia ini. Yang mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan baik. Nah, tidak belajar, tidak talabul ilmi, tidak beramal dengan ilmu. Sebagaimana yang telah dikecualikan oleh Allah di dalam ayat ini. Setelah Allah melanjutkan, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Naam, yang mana tentunya al-iman. Naam, kenapa disebutkan al-iman? Dan masuk di dalam yang dimaksud dalam al-iman di sini adalah al-ilm. Para ulama menerangkan, seperti Syekh Saleh Fauzan menjelaskan, li'anna al-iman la yakunu illa bi'ilmin. Karena keimanan itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Keimanan, keyakinan, naam, kepada Allah, keyakinan kepada para malaikat, keyakinan kepada para, naam, para rasul, keyakinan kepada hari akhir, kepada takdir, kepada kitab-kitab Allah, naam, itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Oleh karena itulah dalam ayat ini, yang dimaksud dengan keimanan adalah al-ilm. Naam, kecuali orang-orang yang berilmu. Naam. Illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang berilmu. Mereka mengerti dan memahami agama Allah. Mereka lah orang-orang yang dikecualikan. Mereka lah orang-orang yang tidak akan merugi. Mereka lah orang-orang yang tidak akan binasa dalam kehidupan dunia ini. Naam. Dari sekian banyak orang-orang yang akan mendapatkan kerugian, naam, akan mendapatkan kebinasaan di dalam kehidupan dunia ini. La haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu Allah melanjutkan, wa amiru salihat. Dan mereka beramal salih. Mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Nah, orang-orang yang beramal soleh, mereka tergolong orang-orang yang dikecualikan, yang tidak akan mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kebinasaan dalam kehidupan dunia ini. Mereka berilmu dan setelah itu mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Naam. Akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, naam, bahwasanya amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, naam, akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Dia beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya. Dia beramal saleh. Tentunya dia tidak hanya semata-mata beramal tanpa ilmu. Namun amalan yang dibangun, amalan yang dikerjakannya dibangun di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agar amalan yang dikerjakannya tergolong dari amalan-amalan saleh, tergolong sebagai amal saleh. Karena amal saleh itu dikatakan amalan saleh ketika memenuhi dua syarat. Amalan dikatakan saleh, nah, ketika memenuhi dua syarat. Asyaratul awal, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan seluruh amalan ini hanya untuk Allah. Engkau beramal apapun. Beramal dari amalan-amalan. Naam, apakah dalam hal melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semata-mata, naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau datang di majlis ilmu, menuntut ilmu. Naam, semata-mata untuk Allah. Ini adalah amalan saleh. Naam. Kau melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, atau sedekah. Naam. Bir walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Dan berbagai amalan-amalan yang lainnya. Naam. Maka ikhlaskan niatmu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Agar amalan tersebut dikategorikan sebagai amal saleh. Kemudian syaratus tani, amalan, naam, syarat yang kedua. Naam, amalan tersebut dikatakan amal saleh. Naam, yaitu al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh dan mengikuti. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Naam. Tidak melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil, dalil untuk syarat yang pertama, ikhlas semata-mata untuk Allah, adalah ayat yang sering kita dengarkan. Allah berfirman, Naam. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Naam, bahwasanya tidaklah mereka diperintah. Naam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Naam. Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Naam. Dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Naam. Mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Dan dia beramal semata-mata untuk Allah. Adapun dalil yang kedua, untuk syarat yang kedua, yaitu hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis yang ma'ruf. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Naam, amalan tersebut tertolak, tidak dikategorikan sebagai amal soleh. Karena, naam, tidak memiliki petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang senantiasa berusaha mengamalkan ilmu mereka, yang dengan ilmu itulah membimbing mereka, naam, itu selalu ikhlas dalam beramal, untuk selalu berusaha mencontoh dan meniru Rasulullah SAW di dalam amalannya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Naam, tentang keutamaan yang Allah akan berikan kepada mereka. Seperti di dalam ayatnya Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang beramal, dalam ayat ini sangat tegas, ya, menegaskan bahwasanya amalan inilah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas ilmu, sebatas pengetahuan, apakah yang sebatas dicatat, atau yang telah dipahami, ataulah yang telah dihafalkan, tidak hanya sebatas itu, namun dia berusaha untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Sehingga dengan itu Allah memuji mereka. Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Man 'amila salihan. Barang siapa yang beramal saleh. Min dzakarin. Nah, baik itu laki-laki. Atau unsa. Ataupun perempuan. Nah, sangat tegas. Ya, dan jelas. Di dalam ayat ini Allah sebutkan. Orang-orang yang beramal saleh. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, wa huwa mu'minun, dalam keadaan mereka beriman. Ingat, ya, ucapan Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya iman, al-iman la yakunu illa bi'ilmin. Iman itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Iman itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Nah, sehingga Allah menggandengkan, lagi-lagi Allah gandengkan ilmu dengan amalan. Nah, lagi-lagi Allah menggandengkan al-ilm wal-amal dalam ayat ini. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan mereka beriman, dalam keadaan mereka berilmu. Nah, maka janji Allah kepada mereka. Nah, dari ayat ini, nah, kalimatnya adalah kalimat syarat, ya, jumlah syartiyah. Nah, yang mana, nah, setelahnya adalah merupakan jawab syarat wa jazau, jawaban dari syarat yang disebutkan oleh Allah. Nah, bagi siapa yang menginginkan balasan, nah, dari apa yang disebutkan oleh Allah, maka mereka harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat ini. Allah sebutkan balasan bagi siapa yang memenuhi syarat. Yaitu Allah menegaskan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman, dalam keadaan mereka berilmu. Nah, maka Allah mengatakan, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, menafsirkan tentang ayat ini bahwasanya hayatan thayyibah yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Nah, di dunia ini Allah akan berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Nah, Dan tentunya kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta, dengan tingginya kedudukan. Naam. Bukan itu hakikat kebahagiaan. Bukanlah itu hakikat kebahagiaan. Naam. Bukan dengan banyaknya harta. Bukan dengan banyaknya anak-anak. Bukan dengan tingginya kedudukan dan jabatan. Naam. Sebagaimana ayat ini ditafsirkan juga oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Naam, hayatun thayyibah, yaitu qanaah, sifat qanaah. Allah akan berikan kepadanya dalam kehidupan dunia ini sifat qanaah. Naam, selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa cukup atas pemberian Allah dalam kehidupan dunia ini, maka mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka tidak pernah merasa iri dan dengki dari kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Mereka tidak pernah merasa hasad, tidak pernah berkecil hati dari apa yang Allah berikan kepadanya. Mereka orang-orang yang beriman, berilmu dan beramal saleh, yang mengamalkan ilmunya dan memahami tentang ayat ini. Mereka memiliki hati yang sangat lapang. Mereka mendapatkan kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena mereka selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada padanya rasa iri dan dengki dari apa yang telah Allah berikan kepada saudaranya, dari berbagai keutamaan-keutamaan, apakah dari keutamaan ilmu maupun keutamaan harta. Naam, mereka hanya selalu berusaha untuk talabul ilmi, untuk talabul ilmi, dan setelah itu dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala naam akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Naam, kehidupan yang bahagia di dunia ini. Naam, lagi-lagi telah kita terangkan bahwa kehidupan yang bahagia, naam, tidak diukur dengan banyaknya harta. Naam, tidak pula diukur dengan tinggi dan tingginya kedudukan dan jabatan seseorang. Namun tentunya yang namanya kebahagiaan, yaitu ketika seseorang senantiasa merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang demikian keadaannya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Naam, qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Naam, sungguh beruntung orang-orang yang telah diberikan hidayah, naam, masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, naam, untuk masuk ke dalam Islam. Dan lebih beruntung lagi orang-orang yang kemudian Allah beri hidayah kepadanya untuk mengenal Islam, mengenal agama Islam dengan baik dan benar. Nah, sungguh lebih beruntung lagi orang-orang yang demikian. Nah, dan setelah itu kata Rasulullah, waruziqa kafafan. Sungguh beruntung orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, diberikan kecukupan rezeki. Dan sungguh beruntung orang-orang waqanna'ahu Allah bima ataah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sifat qanaah. Nah, sungguh beruntung orang yang demikian ini dalam kehidupan dunia ini, dia selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia selalu merasa puas. Nah, dan tidak pernah berkeluh kesah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, dia mendapatkan seorang suami, nah, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia pun selalu bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan anak-anak, nah, yang juga tentunya mereka adalah merupakan ujian, dan dia pun bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan harta, nah, dalam kehidupan dunia ini, dia selalu bersyukur kepada Allah. Nah, dan ketika Allah tambahkan rezekinya, dia pun senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak merasa bahwasanya apa yang Allah berikan adalah karena kelebihan dan kehebatannya, dan orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah rezeki yang lebih, diberikan kesempitan, dia pun selalu bersabar. Nah, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, demikianlah keadaan seorang mukmin dan mukminah yang memahami tentang hakikat kehidupan dunia ini. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman, dalam keadaan mereka berilmu dari apa yang telah mereka amalkan, tentunya mereka beriman kepada Allah. Naam, beriman. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan. Naam, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan telah kita terangkan di antara makna hayatan thayyibah. Naam, di antara tafsirnya yaitu al-qana'ah. Allah akan berikan kepadanya sifat qana'ah. Naam, dan hendaknya setiap kita berusaha menjadi mukmin ataupun mukminah yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalian yang ummahat wal akhawat, jangan sekali-kali banyak berkeluh kesah dalam kehidupan dunia ini. Selalulah dekat kepada Allah, mintalah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan bersabarlah atas ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untukmu. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Dan tentunya setiap keadaan mukmin adalah baik, yaitu ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan dia ketika mendapatkan berbagai ujian, kesempitan, maka dia perlu sabar. Maka sungguh baiklah keadaan mukmin yang demikian ini. Kemudian dia tidak hanya itu, dalam ayat ini Allah melanjutkan, setelah seseorang yang beramal soleh tadi, yang amalannya dibangun di atas ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafun salih, maka Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Sekali lagi kita ingatkan, bahwasanya kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah kekayaan yang bersumber dari jiwa. Seseorang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setelah seseorang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dunia ini, Allah akan berikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Ingat, bagaimana bisa dia bisa bahagia dalam kehidupan dunia ini? Karena amalannya penuh dengan keikhlasan. Lagi-lagi ingat syarat dari amalan dikatakan soleh. Maka Allah sebutkan man amila salihan. Sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena setiap amalannya selalu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah. Bukan karena adanya kepentingan-kepentingan duniawiyah. Bukan karena adanya tujuan-tujuan duniawiyah. Bukan karena adanya tendensi-tendensi dari kepentingan-kepentingan duniawiyah. Dia selalu melawan dari niat-niat yang jelek. Dia selalu berusaha untuk melawan gangguan syaitan yang selalu berusaha untuk merusak niatnya di dalam beramal. Maka dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak akan pernah merasa iri kepada saudaranya dari keutamaan yang Allah berikan kepada saudaranya. Apapun keutamaan itu, apapun kelebihan itu, dia merasa ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia pun senang. Dia merasa ikut senang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, dan tidak pernah merasa iri dan dengki. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh saudaranya, dia pun senang. Begitulah ciri orang-orang yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan kehidupannya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun pada kenyataannya kehidupannya terasa sempit. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya. Orang-orang melihatnya kehidupannya penuh dengan kesulitan dan kesempitan. Namun orang yang terlihat di mata manusia penuh dengan kesulitan dan kesempitan, mereka mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bersumber dari dalam hati mereka. Ya, bersumber dari dalam hati mereka. Sehingga mereka senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kata Allah, nah, dalam kehidupan akhirat kelak nanti, orang-orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya, nah, berusaha untuk beramal dan menjadikan amalannya sebagai amal saleh. Nah, sebagaimana dalam ayat ini, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Setelah itu Allah melanjutkan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Perhatikan, dalam ayat ini Allah mengatakan, bi ahsani. Nah, kami akan memberikan balasan kepada mereka, orang-orang yang berilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya dan menjadikan amalannya sebagai amal saleh. Nah, ikhlas semata-mata untuk Allah dan mencocoki petunjuk Rasulullah SAW. Mereka Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan yang lebih baik. Nah, perhatikan, balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, bukan sama. Ya, bukan yang semisal. Ya, bukan yang sesuai, yang sepadan. Nah, dari apa yang telah mereka lakukan. Talabul ilmi, ta'awun, nam alal birri wa taqwa, saling berta'awun dalam dakwah. Nah, apa yang mereka bisa lakukan dalam dakwah. Nah, berusaha meluangkan waktunya dalam dakwah. Karena mereka tahu bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah. Dan ini adalah salah satu upaya untuk menambah pundi-pundi amal mereka. Dan selalu mereka, nah, ikhlaskan niat mereka untuk Allah. Talabul ilmi, ta'awun alal birri wa taqwa. Dan apa yang mereka bisa amalkan dari amal-amal kebaikan, membantu saudaranya, dan yang semisalnya. Nah, dan dia selalu berusaha mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah. Ingatlah janji Allah, wala najziyannahum, Allah akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, yaitu tentunya berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga, nah, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya, mereka, nah, beramal dengan ilmu yang telah mereka ketahui dan menjadikan amalannya menjadi amal yang saleh. Nah, menjadikan amalannya menjadi amalan yang saleh. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba ingin membandingkan antara amalan yang dilakukan di dunia ini, nah, dari sedikitnya amalan yang dilakukannya, yang dikerjakannya, tentunya tidak akan sebanding, tidak akan sebanding dengan apa yang Allah berikan, nah, di kehidupan kelak nanti, di kehidupan akhirat kelak nanti, yaitu surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mana surga ini, naam, naam, kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Naam, tidak pernah terlihat oleh mata. Naam, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di dalam kalbu seseorang bagaimana tingginya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita terangkan pada pertemuan kita yang sebelumnya bahwasanya kalian adalah penduduk surga yang paling sedikit. Kalian adalah penduduk surga yang paling sedikit. Maka jadilah yang sedikit itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya enam para wanita adalah mayoritas penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Aktsaru ahli an-nar an-nisa. Mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Nah, berarti menunjukkan, nah, mafhum dalam ayat ini, dalam hadis ini yang juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, bahwasanya kalian wahai para wanita adalah, nah, penduduk surga yang paling sedikit. Nah, oleh karena itu, Nah, bersemangatlah. Nah, menjadi. Nah, yang sedikit tersebut. Ya, tergolong dari orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia ini. Tergolong dari orang-orang yang sedikit. Nah, yaitu semangat dalam talabul ilmi, mempelajari agama Allah, dan semangat untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kalian ketahui dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kalian kerjakan. Nah, akhwati fillah, saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kalian terlebih lagi, kalian wahai para ummahat, nah, para istri yang senantiasa membantu suaminya mengurus kehidupan rumah tangga, naam, mengurusi naam suami-suami kalian, mengurusi anak-anak kalian, ikhlaskan niat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kalian dalam mengurusi rumah tangga, naam, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, ingatlah bahwasanya apa yang kalian lakukan di rumah kalian, apa yang kalian lakukan di rumah kalian dalam mengurusi suami kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan dari setiap amal kalian. Nah, ketika kalian selalu berusaha mengikhlaskan amalan tersebut semata-mata untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian suami. Nah, bukan untuk mendapatkan pujian dari anak-anak kalian. Namun kalian melakukan segala pekerjaan kalian di rumah kalian. Nah, seluruh amalan tersebut semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepada kalian dalam hal mengurusi suami kalian, dalam hal mengurusi anak-anak kalian, menjaga harta suami kalian. Maka laksanakanlah tugas tersebut dengan baik. Nah, ikhlaskan niatmu karena Allah, semata-mata untuk Allah dan bukan untuk mereka. Artinya bukan untuk mendapatkan pujian mereka. Nah, dari apa yang kalian lakukan. Nah, karena tentunya kecintaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menambahkan cinta suami kalian, anak-anak kalian kepada kalian. Nah, ketika kalian selalu ikhlas di dalam amalan-amalan di rumah kalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, betapa pentingnya mengamalkan suatu ilmu dari apa yang telah kita ketahui. Naam, karena orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang jahil. Walaupun dia memiliki sekian banyak ilmu, walaupun dia memiliki sekian banyak pengetahuan tentang agama Allah ini, maka orang-orang yang hanya sebatas pengetahuan dan dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia tergolong orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, bagaimana tidak? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya tentang orang-orang yang mereka melakukan kejelekan, melakukan suatu dosa dan maksiat, dan kemudian mereka tergolong dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang jahil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyifati mereka, nah, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, nah, sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18 Allah berfirman, innamat taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahala. Nah, sungguhnya hanyalah, nah, orang-orang yang bertobat kepada Allah, nah, sungguhnya tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mereka beramal, ya, kejelekan, ya'maluna su, mereka mengamalkan kejelekan, ya, keburukan, bijahalah, yang disebabkan karena kebodohan. Nah, jadi walaupun mereka memiliki ilmu, akan tetapi ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka mereka tergolong orang yang jahil, ya, tergolong sebagai orang yang tidak berilmu. Nah, dan hal ini telah disadari oleh para ulama kita, ya, sekian banyak ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan hal tersebut. Nah, seperti diantaranya ucapan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Nah, yang telah disebutkan, yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' di Akhlaqir Rawi, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah dalam sebuah ucapannya, kata beliau, "In ana amirtu bima alam fa ana alamun nas." Jikalau saya mengamalkan suatu ilmu, nah, jikalau saya telah beramal dengan apa yang telah saya ketahui, dengan apa yang telah saya ilmui, fa ana a'lamun nas, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Nah, ketika dia mengamalkan ilmunya, wa illam amal bima alam, akan tetapi jikalau saya tidak beramal dengan apa yang saya telah ketahui dari ilmu agama Allah ini, fa laysa fid dunya ajhal minni, maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih bodoh daripada saya. Nah, tidak ada di dunia ini orang yang paling bodoh, orang yang lebih bodoh daripada saya, kata Imam Sufyan ibn Uyainah, ketika saya tidak beramal dengan ilmu yang telah saya ketahui. Nah, maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih bodoh daripada saya. Nah, demikian, ya, para ulama kita menyadari, ya, bahwasanya, nah, pentingnya mengamalkan suatu ilmu yang telah kita ketahui. Nah, pentingnya mengamalkan suatu ilmu yang telah kita ketahui. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Akhwati fillah, saudariku rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-105, Allah memerintahkan untuk kita beramal dari ilmu yang telah kita ketahui. Seperti di dalam ayatnya Allah berfirman, wa qul i'malu. Nah, wa qul i'malu. Perhatikan ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu. Beramallah kalian. Perhatikan, pada ayat yang telah disebutkan tentang ilmu, Allah perintahkan kita belajar. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Nah, kita disuruh belajar oleh Allah. Setelah itu kita disuruh beramal. Nah, beramal kalian. Wa qul i'malu. I'malu, beramallah kalian. Fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian pula Rasulnya, dan demikian pula orang-orang yang beriman, mereka akan melihat amalan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan kaum mukminin, nah, akan melihat amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, wasataradduna ila alamil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib, ya, dan perkara yang nyata, perkara yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian kalian akan dikabarkan terhadap apa yang telah kalian amalkan. Ya, Allah akan memberitakan, ya, terhadap apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Nah, apa yang telah kita amalkan? Sorry. Oleh karena itulah Rasulullah SAW juga telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya la tazulu qadamu ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba au an khams. Nah, baik, tidak akan bergeser kaki, ya, kaki manusia ini pada hari kiamat nanti dari sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ditanya tentang 4 perkara atau dalam riwayat yang lain tentang 5 perkara. Di antara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, naam, yaitu wa madza 'amila fi ma 'alima, dan apa yang telah dia amalkan, apa yang telah kita amalkan, fi ma 'alima, dari apa yang telah kita ketahui. Naam, sudahkah kita beramal? Naam, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hal tersebut. Naam, di yaumul qiyamah nanti. Naam, ketika naam seseorang hamba dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bergeser kedua kakinya, naam, di hari kiamat nanti, sampai dia ditanya naam tentang 5 perkara, dan di antara perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan, naam, sudahkah kita beramal, naam, dari ilmu yang telah kita ketahui? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Afwajillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Naam. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ada beberapa ucapan dari para salafun salih. Naam, yang hendaknya pantas untuk kita catat dan kita hafalkan, dan kita berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang telah diucapkan oleh mereka. Bagaimana yang diucapkan oleh naam sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Naam, i'malu. Naam, naam. Ta'allamu, ya, belajarlah kalian. Ya, belajarlah kalian. Nah, jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kepada kita untuk belajar. Naam, mempelajari agama Allah. Ta'allamu. Diulangi lagi, ta'allamu, belajarlah kalian. Fa idza 'alimtum, apabila kalian telah mengetahui satu ilmu, naam, fa'malu, i'malu, ya, maka amalkanlah. Ya, amalkanlah ilmu tersebut. Naam. Dan al-imam atau sahabat Abdullah bin Mas'ud pada ucapan yang lainnya mengatakan, laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin al-ilmu ala khasyyah. Laisa al-ilm bi kathrati riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan, ya, bukanlah ilmu itu dengan hanya sebatas banyak pengetahuan, bukanlah ilmu itu hanya dengan banyaknya catatan, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafalan, ya, bukanlah ilmu itu, itu bukan hakikat dari ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walakin al-ilma al-khasyyah, akan tetapi ilmu itu adalah nah, sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang untuk beramal, dan diantara amalan yaitu al-khasyyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang membuat seseorang takut kepada Allah, ya, itulah hakikat ilmu. Naam, itulah hakikat dari ilmu tersebut. Naam. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ucapan para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, naam, beliau mengatakan, al-mu'min qalilul kalam kathir al-amal, wal-munafik kathirul kalam qalilul amal. Naam, seorang mu'min, ya akhwati fillah, dan termasuk di dalamnya kalian mu'minah, seorang mu'min ataupun mu'minah, naam, itu naam, dia adalah orang yang naam, sedikit bicaranya, banyak amalannya. Naam. Ya. Ucapannya sedikit, tapi amalannya banyak. Ya. Berbeda dengan munafik. Wal munafik, dan orang munafik, ya, yaitu banyak bicara dan sedikit beramal. Naam. Banyak berbicara dan sedikit beramal. Wa nas'alullah salamata wal afiyah. Naam, kita berlindung kepada Allah. Naam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Min syarri anfusina, dari jeleknya diri-diri kita. Ya, wa min sayyiati a'malina, dan jeleknya amalan-amalan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya diri-diri kita. Naam, dan jeleknya naam amalan-amalan kita. Kita memohon ampun kepada Allah dari apa yang telah kita lalui. Naam, dari ilmu yang telah kita ketahui yang belum kita amalkan. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Dan ini adalah merupakan penutup ya dari doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa berdoa dengan doa yang baik ini. Maka kita pun berusaha untuk mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk kepadamu, ya Allah. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Naam. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari dakwah yang tidak dikabulkan. Naam. Olehmu, ya Allah. Maka inilah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita naam sebagai hamba-hambanya yang selalu naam berusaha bersemangat untuk mempelajari agama Allah, menjadi seorang talibul ilmi sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang talibul ilmi, naam, sebagai seorang talibul ilmi, naam, seorang yang senantiasa mempelajari agama Allah, apakah dia seorang dai maupun mad'u, naam, apakah dia mengajarkan agama ini ataupun dia naam sebagai orang yang mempelajari agama yang mulia ini. Naam, maka kita berharap agar Allah mematikan kita sebagai seorang talibul ilmi, dan kita juga berharap agar Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu naam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi diri kami dan bermanfaat bagi kalian semua. Naam, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.